wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih dalam bab khuturah doa ghairillah ta'ala, bahayanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia masih berdoa meminta kepada tandingan selain Allah, dakhala an-nar, pasti dia masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka. Demikian juga secara umum Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man naqi Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man naqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apakah yang dijadikan sekutu itu adalah malaikat-malaikatnya, para nabi dan para rasul, atau makhluk-makhluk yang lainnya, matahari, rembulan, bebatuan dan kayu, keris dan lain sebagainya, ketika dia meninggal dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, dan khala jannah, pasti masuk ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal dalam keadaan dia melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya, apakah yang dijadikan sekutu itu adalah malaikat-malaikatnya, para wali-walinya, orang-orang saleh, para nabi dan para rasul, atau bisa dalam bentuk adzabah, penyembelihan, dia menyembelih binatang diperuntukkan untuk selain Allah, walaupun binatang tersebut adalah seekor lalat sekalipun yang tidak memiliki nilai dan harga, tetapi kalau diniatkan dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat syirik yang ancamannya dakhulanna, pasti masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Khabib bin Hadi Al-Madkhali fidhahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya hadis tersebut menerangkan kepada kita akan kedudukan berdoa, bahwasanya doa itu min a'zamil ibadah, termasuk dari ibadah yang paling agung, wa min a'zami huquqillah, dan termasuk hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar untuk ditunaikan, sehingga seandainya seorang hamba dia mempersembahkan, menyerahkan doa tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dengan perbuatan itu dia telah melakukan perbuatan syirik, telah menjadikan bagi Allah tandingan di dalam perkara uluhiyah dan di dalam perkara ibadah, padahal yang berhak untuk mendapatkan ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan ini, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, merupakan tamarrud ala Allah, merupakan bentuk kedurakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga penentangan kepada para nabinya, wa takdzib li rusulihi, dan penistaan kepada para rasulnya, di mana dakwah dan risalah mereka itu satu dan sama, menjelaskan tentang wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di antara ibadah yang paling agung, yang paling besar, itu adalah doa, berdoa. Qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ad-du'a wal ibadah." Pada halaman 21, An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kalau kita mengetahui bahwasanya doa itu adalah ibadah, maka tidak boleh kita memperuntukkan doa ini, memperuntukkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu merupakan ibadah, berarti wajib untuk kita mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan amalan dan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika amalan itu adalah amalan ibadah, maka wajib untuk melakukannya dengan ikhlas, menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan merendahkan diri dengan dan dengan suara yang lemah lembut. "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita beribadah, untuk kita berdoa. "Ud'u rabbakum," berdoalah kepada Rabb Anda, kepada Rabb kalian. Ini adalah perintah dari Rabbukum, perintah dari Rabb kalian, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta Anda, pengatur alam semesta ini, pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan Anda semua, dan mengatur alam semesta ini memerintahkan untuk kalian ud'u, berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sebuah amalan kecuali amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, maka amalan tersebut adalah ibadah yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dalil ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, "astajib lakum." Aku pasti akan mengabulkannya. Lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni," berdoalah kepadaku secara langsung. "Astajib lakum," maka aku akan mengabulkannya untuk kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, "biwasitati fulan," atau "biwasilati fulan," dengan wasilah, dengan perantara dari fulan dan fulan, dengan perantara malaikat, dengan perantara para nabi dan para rasul. Tetapi ud'uni, berdoalah langsung kepadaku, tidak melalui perantara-perantara, karena itu adalah kesyirikan. "Astajib lakum," maka pasti aku akan mengabulkannya untuk kalian. Nah, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mujib, satu-satunya zat yang mendengar doa-doa kita, demikian juga yang akan mengijabai dan mengkabulkan doa-doa kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Adapun yang selain Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa-doa dari makhluk-makhluknya. Demikian juga tidak mampu untuk mengijabai dan tidak mampu untuk mengabulkan permohonan dan doa-doa mereka. Sehingga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Dan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Barang siapa ketika Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajabah, di waktu-waktu ataupun di tempat-tempat yang mustajab, ya maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Ya, di antara waktu-waktu yang mustajab misalnya adalah ketika di waktu sujud. Karena itu adalah hubungan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika hamba tersebut bersujud kepada Allah. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Ini menunjukkan doa ketika sujud itu adalah mustajabah. Sehingga setelah kita berdoa dengan doa sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang warid, baik yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Misalnya Allahumma atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kebaikan di kehidupan dunia ini dan berikan kebaikan pula pada akhiratku. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah aku dari adab api neraka. Nah, atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keturunan agar terlahir dari keturunan kita yang saleh-saleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Nah. Demikian juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, hablana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan juga keturunan kami qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Atau dia meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Atau dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, aku meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa 'amalan mutaqabbala, dan amalannya diterima. Seraya kita menghadirkan doa kita, betul-betul kita meminta dengan penuh dan sangat di hadapan Allah dengan keyakinan dialah Allah Subhanahu wa taala Sami'ul Mujib, Maha mendengar dan mengijabai doa-doa kita. Nah. Dan doa-doa apa saja. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Itu tadi, yakni ketika kita sujud. Kemudian juga sebelum salam, ya, setelah tasyahud akhir. Nah, sebelum kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sebelum itu maka kita diperintahkan untuk berdoa, dan doa di saat itu adalah mustajab. Seperti wasiat Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan fi duburi kulli salatin, di setiap akhir salat untuk kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah hambamu ini, ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Minta tolong kepada Allah. Kemudian setelahnya bisa berdoa dengan doa-doa yang tadi dibaca di sujud juga bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah. Baru setelah salam maka yang ada hanyalah kita berzikir dengan zikir-zikir yang warid. Ya, mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ata'ta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan seterusnya dari doa-doa yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam. Nah, kemudian juga bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian membaca ayat kursi, membaca al-ikhlas, al-falaq, dan juga an-nas. Ditambah lagi, ya, ketika di waktu pagi, ba'da subuh, membaca adkar as-sabah, zikir di waktu pagi. Nah, kemudian di waktu sore, membaca zikir di waktu sore. Nah, sehingga ketika kita membiasakan dengan yang seperti ini, insya Allah, ya, ini merupakan benteng yang kuat dan kokoh dan lebih kuat daripada bentengnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, dengan seorang muslim membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hisnul muslim, merupakan bentengnya seorang muslim. Nah, kemudian juga di antara doa yang mustajab adalah ketika seseorang itu safar. Ketika seseorang itu safar, nah, melakukan perjalanan yang jauh, maka disyariatkan untuk dia berdoa dengan doa-doa yang dia inginkan untuk kebaikan dunia dan juga akhiratnya. Kemudian bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, antara adzan dan qomat, maka dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika turun hujan yang lebat, ketika berjumpa bertemu dengan musuh atau doa orang yang berpuasa atau doa orang yang akan berbuka, nah, doa orang tua kepada anaknya, itu semuanya adalah mustajab. Dan yang lainnya. Demikian juga ketika seseorang menjalankan ibadah haji atau ibadah umroh, yaitu di sana ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, yaitu di Multazam yang letaknya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Maka di situ ada sebuah tempat yang namanya Multazam, ya, cuma untuk bisa masuk ke situ sangat sulit karena berdesak-desakan. Nah, dengan cara kita menempelkan seluruh anggota tubuh kita, ya, di Multazam tersebut ditempelkan dari tangan sampai urus badan kita, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika tempat antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, ketika kita tawaf, maka kita disyaratkan untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, adapun di saat tawaf, maka disyaratkan pula kita berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan, dan tidak ada doa-doa yang khusus kecuali doa yang dilakukan di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian juga ketika akan melakukan sa'i, maka di Bukit Safa, ya, setelah kita berzikir dengan zikir yang disyariatkan, maka kita menghadap ke arah kiblat dan disyariatkan untuk berdoa, dan doa di waktu itu juga mustajab. Demikian juga ketika kita sudah sampai ke Bukit Marwah, ya, setelah kita berzikir, maka juga disyariatkan untuk kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Nah, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan kita. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak boleh seorang pun di antara kita ragu. Tetapi di sana ada mawani, penghalang-penghalang doa. Ya mungkin barangkali seseorang itu berdoa ya di waktu-waktu yang mustajab, ya semuanya sudah terpenuhi di waktu yang mustajab, di waktu dia safar, dia mengangkat kedua tangannya, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan wa mad'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, salah satu penghalang doa dikarenakan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, kemudian pakaian yang dikenakan juga dari barang yang haram atau dari penghasilan yang haram, dan tubuhnya juga dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana itu bisa akan diijabai? Nah, sehingga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan rezeki yang halal yang thayyiban. Rezeki yang halal dan rezeki yang thayyib. Nah, sehingga ketika kita minta kepada Allah, "Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban," dan rezeki yang baik. Rezeki yang baik adalah rezeki yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rizki yang khas, rizki yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan rizki tetapi rizki yang sifatnya umum, rizki yang sifatnya am, yang sifatnya umum, yang hanya bisa menegakkan tulang punggung mereka atau hanya untuk menyambung kehidupan mereka. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satu pun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali rizkinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh makhluk dijamin rizkinya. Tetapi rizki yang halal hanya lil ladina amanu, hanya bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir mendapatkan rizki tapi rizki yang umum, yang tidak bermanfaat untuk akhirat mereka. Nah, adapun rezekinya orang-orang yang beriman dan sesuatu yang halal yang thayyib, yang ini akan bermanfaat terus berlanjut sampai di negeri akhirat. Nah, sehingga tentunya ini mengasung kepada para ummahat, ya para istri, untuk betul-betul qanaah, merasa cukup dengan rizki yang halal yang diberikan oleh suami-suami Anda. Dan hendaklah Anda bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda melalui sebab jerih payah suami Anda. Sehingga dahulu wanita-wanita salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berwasiat dan juga berpesan kepada suami-suami mereka ketika akan bekerja, ya, agar suami-suami mereka bekerja di tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjauhi tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka demi Allah kami bisa bertahan, kami masih bisa bersabar dengan kelaparan yang ada di kehidupan dunia, tetapi kami tidak bisa bersabar ketika suami-suami kami memberikan kami ya makanan, minuman dan sesuatu yang haram, kemudian kami dimasukkan ke dalam an-nar, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini barakallahu fikum adalah profil dan teladan bagi Anda wahai para wanita, istri-istri yang salihah. Nah, kenapa betul-betul Anda merasa qanaah, merasa cukup, merasa bangga, bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami Anda ketika itu adalah dari sesuatu yang halal. Nah, dengan sesuatu yang thayyib. Maka ini adalah rizki yang khusus yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Anda. Nah, sehingga lebih baik Anda makan hanya dengan tempe goreng, hanya dengan ikan asin dan juga sambal terasi. Ya, berapa itu kalau beli ikan asin sambal terasi? Ya. Berapa? 2000 cukup. Ya, nasi kucing ya. Nasi kucing. Ya, 2000 atau 5000 cukup. Nah, ketika kita memang mau mencukupkan, demikianlah kehidupan kita di kehidupan dunia ini sementara. Nah, hanya untuk menopang kehidupan kita, membantu kita ya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga bersabar dan bersabar terhadap kesusahan yang ada di kehidupan dunia ini nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala fil akhirah, di negeri akhirat, yang itu merupakan jannah, merupakan surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang ma la ainu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, yang kenikmatannya sudah tidak diragukan lagi, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia manapun. Nah, sehingga bersabar dan bersabar. Sambil terus tentunya bagi seorang suami untuk berusaha dan berusaha mencari penghasilan-penghasilan dari sesuatu yang halal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertakwa kepada Allah. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ketika kita bertawakal dengan tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada seekor burung, tabur himas wa taruhu qitana, di mana burung ini berbagi-bagi dalam keadaan lapar, kemudian keluar dari sarangnya mengepakkan sayap-sayapnya mencari mangsanya dan mencari makanannya, maka pulang di waktu sore dalam keadaan sudah kenyang, sudah terisi penuh perutnya dengan makanan. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian. Nah, karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya, mencukupi hamba tersebut. Ya, sehingga jangan mengandalkan kemampuan, kepintaran, kecerdasan, daya dan upaya kita, ya, tetapi sandarkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagi para pegawai-pegawai negeri ataupun karyawan-karyawan swasta yang sudah memiliki rawatib syahriyah, gaji-gaji tetap bulanan, jangan sandarkan rizki Anda kepada gaji tersebut, tetapi sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bekerja dengan jujur, dengan amanah, masuk perusahaan sesuai dengan aturan dari perusahaan tersebut. Masuk jam 9, maka masuk jam 9. Pulang jam 4, maka pulang jam 4. Ya, tidak boleh untuk kita barakallahu fikum berkhianat. Nah, karena ini akan mempengaruhi rizki kita. Nah, akan mempengaruhi keberkahan daripada rizki kita. Ya, demikianlah seorang ahlu sunnah, seorang salafi, seorang yang jujur, seorang yang amanah, walaupun di dalam bekerja. Ya, bekerja. Bukan waktunya kemudian ya Anda ya untuk memanfaatkan waktu-waktu bekerja untuk hal-hal yang lainnya. Untuk hal-hal yang lainnya, ya tentunya tanpa seizin dari ya perusahaan tersebut ataupun yang bertanggung jawab. Nah, sudah bekerja sudah, karena Anda digaji untuk bekerja. Tayib. Sehingga jangan sampai kita menyandarkan benda bertawakal kepada gaji bulanan. Nah, dan tawakal ini tentunya akan lebih mudah, sehingga bagi karyawan swasta ataupun bagi pegawai negeri, tawakal yang seperti ini sulit. Ya, karena terkadang mereka, wah sudah gak bekerja saja pasti saya dapat gaji sekian, ya sudah sandarannya dan ikatan hatinya yang kuat kepada gaji bulanan atau kepada perusahaan tempat dia bekerja. Dan ini merupakan nau minas syirik, termasuk salah satu jenis dari kesyirikan kepada Allah, minas syirikil asghar, termasuk dari kesyirikan kecil. Nah, sehingga para kalamikum betul-betul kita harus memurnikan tawakal kita, ketergantungan kita ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya ketika kita berusaha secara mandiri, misalnya kita berdagang, ya berdagang somai misalnya, kita mengolah somai kita ya di malam hari, kemudian kita jajakan di pagi hari, kita keliling ke sana kemari dan kadang kita enggak tahu hasilnya seberapa. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini mungkin lebih mudah ya dibandingkan itu tadi. Ya seorang yang sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan juga gaji yang tetap. Ya tetapi para ulama dengan bekal ilmu tentunya, ilmu akidah, ilmu tauhid yang akan membenahi kalbu-kalbu kita. Ya ketergantungan kita, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita enggak berpikir lupa kepada gaji kita seberapa. Yang kita jalankan adalah kita menjalankan tugas kita dengan baik di perusahaan tersebut, bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, agar kita mendapatkan barakallahu fikum keberkahan di dalam rezeki kita. Demikian dicontohkan oleh para ulama-una, para ulama-ulama kita, para masyayikh-masyayikh kita, ya, yang mereka ya tergabung ya sebagai seorang mufti di kerajaan misalnya, ya tergabung dalam Lajnah Daimah. Ya bagaimana mereka mencontohkan untuk masuk ya ke kantornya tepat pada waktunya, ya bahkan terkadang lebih awal dan pulangnya juga lebih akhir. Nah, faqala nahyan an du'a'i ghairihi, kemudian kita lanjutkan dan Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang dari berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurru fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'uka wa la yadurru. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada Anda dan tidak bisa memberikan bahaya kepada Anda. Fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Kalau engkau masih melakukan hal itu, maka engkau tergolong sebagai orang yang zalim. Orang yang zalim di dalam ayat ini maknanya minal musyrikin, tergolong sebagai seorang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudharat. Nah, sehingga jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat kondisi dan hal kaum muslimin, hatta ketika mereka menjalankan ibadah, ibadah yang mulia di tempat-tempat yang mulia, di Masjid Nabawi misalnya, ya kita melihat fenomena-fenomena yang sangat menyedihkan, di mana mereka datang dari tempat yang jauh dari negeri-negeri mereka, menghabiskan biaya yang cukup besar, ya waktu, tenaga, nah, yang sangat besar. Tetapi ketika berada di sana, ya, kita melihat sendiri bagaimana mereka barakallahu fikum melakukan perbuatan-perbuatan yang pertama yang mukhalafatus sunnah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah alaihi wasallam, yang menyelisih sunnah Rasulullah alaihi wasallam dalam perkara-perkara bid'ah. Nah, atau yang kedua terjatuh dalam syirkiyah, terjatuh dalam perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah, terkhusus di dalam perkara doa. Nah, terkhusus di dalam perkara doa. Sehingga ketika Anda barakallahu fikum di Masjid Nabawi, kemudian ingin ziarah ke makam Nabi alaihi salatu wasalam, maka di situ kaum muslimin berdesak-desakan, berdesak-desakan melewati ya, kemudian ketika mereka sudah sampai di hadapan, di depan makam Nabi dan juga di sebelahnya ada makam Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, maka bagaimana kaum muslimin berdoa menghadap ke arah kuburan, membelakangi kiblat. Nah, membelakangi kiblat berdoa ya, mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah kuburan Nabi, bahkan terhadap mereka meminta-minta kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, selamatkanlah aku misalnya, ya sembuhkanlah aku, meminta kepada Nabi. Bahkan terkadang mereka menangis-nangis ya di hadapan makam Nabi. Ya walhamdulillah di negeri ya Saudi Arabia ada askar, ada tentara-tentara sunnah, tentara-tentara tauhid yang mengusir mereka. Ya, mengusir mereka ya agar cepat pergi. Ya, disyaratkan yang berziarah saja mengucapkan salam kepada Rasulullah, salam kepada Abu Bakar, salam kepada Umar, selesai sudah. Nah, tidak berdoa-doa di situ. Nah, apalagi menghadap ke arah kubur Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah. Dan tidak cukup sampai di sini. Ya, beberapa jamaah termasuk jamaah Indonesia, nah, ketika di luar masjid yang mereka berdoanya membelakangi kiblat. Di luar masjid sudah, misalnya di hadapan sini, di depan, kemudian mereka mencari posisi makam Nabi, kemudian mereka berdoa menghadap ke arah makam. Nah, berdoa menghadap ke arah makam Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, jelas ini merupakan perbuatan yang menyelisih tauhid, menyelisih akidah, termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan amalan-amalan mulia mereka, amalan-amalan ibadah di tempat yang mulia. Di Masjid Nabawi yang utamanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Nah, mereka meminta-minta di situ. Nah, belum lagi ada di antara kaum muslimin yang mereka barakallahu fikum bertabarruk mencari barokah dengan tiang-tiang masjid, ya, sehingga tiang-tiang masjid itu yang mereka usap-usap dengan tangan-tangan mereka atau dengan peci-peci mereka atau dengan sorban-sorban mereka ataupun tubuh-tubuh mereka dan pakaian mereka diusapkan di situ. Nah, sehingga tentunya para pelaku ketika akan melaksanakan sebuah ibadah yang sangat mulia ini harus dikedepankan berilmu terlebih dahulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu harus dikedepankan sebelum berucap, sebelum beramal. Nah, demikian juga ketika seseorang melaksanakan ibadah umrah misalnya, terkhusus ketika tawaf, ya, ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, di situ juga banyak mukhalafatus sunnah. Ketika kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan terbawa situasi dan kondisi yang ada di sana. Nah, misalnya para kalafikum, ya, ketika kita memulai tawaf dari Hajar Aswad, ya, dari Hajar Aswad nanti ada lampu hijau di situ, ya, yang menandakan sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian kita barakallahu fikum disyariatkan, yang pertama kalau kita bisa mencium Hajar Aswad, kita cium Hajar Aswad. Dan ini sulit, hampir tidak mungkin, berdesak-desakan 24 jam kecuali waktu sholat berhenti. Nah, setelah itu mereka konsumsi sholat dan memperbutkan tempat tersebut. Nah, sehingga untuk sekarang tidak disarankan karena akan memadorotkan dan membahayakan, ya, membahayakan nyawa Anda ataupun kesehatan Anda, berdesak-desakan, terinjak-injak. Nah, dan memadorotkan yang lainnya. Nah, disyariatkan untuk kita menciumnya, ya, mencium Al-Hajarul Aswad. Kalau tidak mampu untuk menciumnya, maka kita disyariatkan untuk menyentuhnya, menyentuh Al-Hajarul Aswad, kemudian kita mencium tangan kita, ya, mencium tangan kita yang menyentuh Al-Hajarul Aswad. Dan ini juga kedua-duanya sulit untuk dilakukan, ya, karena kita tawafnya di tempat yang jauh, ya, tempat yang dekat sudah penuh dengan orang dan berdesak-desakan. Sudah disyariatkan ketika kita melewati Hajarul Aswad, ya, kita menghadap ke arah Al-Hajarul Aswad, kemudian kita mengangkat tangan kanan kita, Bismillah, Wallahu Akbar, tanpa kita menciumnya, ya, tanpa kita menciumnya. Sehingga ketika antum berada di tengah-tengah kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, berbagai macam amalia-amalia mereka, ya, banyak di antara mereka yang, ya, mereka mengangkat tangannya, kemudian mereka menciumnya, bahkan menciumnya beberapa kali, gitu, ya. Nah, diginiin Allahu Akbar kemudian dicium, ya, padahal enggak disyaratkan untuk dicium tangan kita. Cukup kita mengisyaratkan tangan kita, kemudian kita barakallahu fikum menghadap ke arah Al-Hajarul Aswad dan kita mengucapkan Bismillah Wallahu Akbar. Bahkan di antara mereka ada yang dengan kedua tangannya, ya, Bismillah sakit semuanya, Bismillah Wallahu Akbar, dan dicium kedua tangannya tadi. Nah, Ini tentunya para kawafiku butuh untuk kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Apalagi kondisi dan keadaan terkadang ya kita membuat kita bingung. Mereka kok melakukan perkara ini? Banyak mayoritas mereka melakukan perbuatan seperti itu. Ya, sehingga betul-betul harus kita berilmu terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.